Après, il y a des villas, voilà, des villas, on va dire des villas, voilà, ce voile-là, il a réellement 3 de vous à la série 4, pour ce voile-là, il va être un peu plus fort que le monde. Kita masuk ke baru. Hadis terakhir kemarin tentang seorang pemuda Yahudi yang masuk Islam sebelum dia meninggal karena ditalkin, dituntut oleh Nabi mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Sekarang kita masuk bab ke 145. Bab ma yud'a bihi lil marid. Bab tentang ucapan apa, doa apa yang sunnah diucapkan untuk orang yang sakit. Berarti ketika kita menjenguk orang sakit, sudah lewat babnya menjenguk orang sakit. Nah, sekarang ngapain? Ketika kita berhadapan dengan si sakit, ngapain? Apa ngobrol saja? Apa ada kalimat-kalimat tertentu yang sunnah diucapkan? Kita akan dapati di bab ini. Hadis pertama, hadis 901. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه نبي صلى الله عليه وسلم apabila ada orang yang mengeluh sakit dari badannya, apa tangannya, apa kakinya, apa perutnya, أو كانت به قرحة أو جرح, atau ada yang lupa, sakit mungkin tidak kelihatan, lupa kelihatan, maka qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi usbu'ihi hakadha. Kata Aisyah, Nabi mengatakan dengan jarinya seperti ini, ya, hakadha, seperti ini, sambil Sufyan bin Uyainah berriwayat hadis ini, wada'a sababatahu bil ardh, meletakkan jari telunjuk beliau, jari telunjuk Nabi, ke tanah, ke bumi, ya. Waqal, setelah jari telunjuk ditempelkan ke tanah, tentu menempel, tentu tanah itu menempel di jari telunjuk, summa rafa'aha, lalu diangkat, waqal, dan mengatakan, berdoa, bismillah, dengan nama Allah, turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa bihi saqimuna bi'idzni rabbina. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jari telunjuk beliau, ya, bismillah, dengan nama Allah, turbatu ardina, tanah bumi kami, dengan tanah bumi kami, diri poti ba'dina, dengan rifak, dengan ludah salah satu dari kami, yusfa bihi sakimuna, insyaallah akan sembuh orang yang sakit di antara kami, biizni rabbina, dengan izin rob kami, dengan izin Allah. Ini salah satu ruqyah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang sakit. bukan satu-satunya ya. Nanti akan kita dapati hadis berikutnya dengan cara yang agak berbeda. Ini salah satu cara. Gitu. Sebagian ulama memilih cara ini terutama di akhir zaman. Ketika orang-orang sudah banyak melakukan maksiat, ketika orang-orang kaum muslimin sudah jauh dari ketaatan, tidak diharapkan kesembuhan dari rukyah mereka, maka dengan perantara tanah, mengambil tanah. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa bihi sakimuna biizni rabbina. Ya muttafaqun alaih. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis. Ar-raqi ya'khudhu min riqi nafsihi ala isbihi as-sabbaba. Salah satu cara meruqyah adalah dengan mengambil, menggunakan ludah yang ditempelkan, ditiupkan ke jari telunjuk, kemudian thumma yadauha ala turab, ditempelkan di debu, di tanah. Wa ulliqa bihi syai'un minhu, lalu tanah tersebut menempel di jari telunjuk, thumma masaha bihil mawdi' al-'anid. Kemudian setelah itu tanah yang sudah menempel di jari telunjuk tadi diletakkan di tempat yang sakit atau yang terluka, qailan al-kalam al-madhkur, sambil mengucapkan doa tadi. Bismillah, turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa bihi sakimuna biizni rabbina. Ya, siapa yang melakukan ini insyaallah taala diharapkan akan mendatangkan kesembuhan dari ya, karena kesembuhan tidak hanya dengan obat, tidak hanya dengan obat. Dokter itu bukan satu-satunya cara. Bahwa itu cara dihalalkan dalam Islam, iya. Tapi mengatakan bahwa dokter satu-satunya cara, medis satu-satunya cara, keliru. Masih ada cara lain, ya, yang dikenal oleh para ulama sebagai tibbun nawawi. Tibbun nawawi, tibbun nawawi kan tidak pakai dokter. Artinya memang dari Nabi, abadu sauda, kemudian madu dan seterusnya, ya. Tibbun Nabawi dibagi dua. Tibbun Nabawi dibagi dua. Yang pertama tadi dengan madu, dengan kurma, dengan sari kurma, dengan jintan hitam dan seterusnya. Ini salah satu Tibbun Nabawi. Yang kedua ini dengan ruqyah. Ruqyah bagian dari Tibbun Nabawi. Ya. Nah, berarti setidaknya kita tahu ada tiga, ya. Dengan kedokteran sekarang ini, medis kan tidak dipungkiri oleh para ulama. Lihat Syekh Al-Albani, lihat Syekh bin Baz, lihat Syekh Utsaimin yang hidup di zaman ini, mereka menggunakan dokter. Ya, bahkan Syekh Utsaimin yang mengharamkan tinggal di negeri kafir seperti Amerika, ternyata beliau kesana untuk berobat. Ya, karena untuk alasan berobat boleh. Yang kedua tadi Tibbun Nabawi dengan ramu-ramuan tadi. Yang ketiga ruqyah. Saya kira tiga-tiganya tidak usah saling dipertentangkan, ya. Kalau saling mendukung tentu baik, ya. Karena apa yang ada di dalam, apa yang tidak ada di medis mungkin ada di herbal tadi, ada di ruqyah. Yang ada di herbal tidak, yang tidak ada di herbal, ada di medis seperti operasi misalnya, kan sudah terbukti. Ya, kata yang kita dengar saling apa menjatuhkan ini saya kira tidak benar, ya, tidak baik. Ya, kata orang herbal mau menafikan semua kedokteran, ya, itu juga sebaliknya. Ya. Kan pengobatan ini masalah dunia, ya kan? Masalah dunia berkembang apa tidak? Nah, tentu berkembang. Ya, tentu berkembang. Apa yang tidak ada di zaman Nabi, belum ditemukan di zaman Nabi, ditemukan hari ini, apa salahnya? Kan enggak ada larangan. Ya, karena kan ini bukan ibadah. Ya. Kalau semuanya kembali kepada Nabi, ya jadi kayak ibadah. Ya. Bukan sebagian seperti itu. Ya. Gak ada itu, oh, apa, oh, kelinjar, tetap bening, kanker, gak ada itu, ya, biar gak ada itu, bid'ah itu, ya. Nah, ini kan jadi kayak ibadah. Ya, padahal itu bukan ibadah. Bisa berkembang. Ya, yang kedua, jawazur ruqyati fi kullil alam wa anna dhalika kana amran fasiyan ma'luman bainahum. Bolehnya meruqyah di segala jenis penyakit. Sebagian berpendapat bahwa ruqyah itu untuk penyakit-penyakit tertentu, mana yang diakibatkan karena sengatan binatang berbisa, di luar itu tidak boleh. Ini tidak tepat. Ya. Apa yang terjadi di zaman Nabi, Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah orang yang terkena bisa binatang itu, itu istilahnya waqi'atul ain. Waqi'atul ain, kebetulan saja sakitnya seperti itu. Bukan contoh harus pembatas harus sakit seperti itu. Yang tidak seperti itu tidak boleh diruqyah. Ini keliru. Jadi menurut beliau di sini, saya kira ini yang rajih, bahwa seluruh penyakit bisa diruqyah. Wada'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam usbu'ahu 'ala al-ardi wa wada'aha 'alayhi yadullu 'ala istibab dhalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan jarinya di tanah, lalu meletakkannya di tempat yang sakit. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut disukai, hal tersebut mustahab, disukai, disunahkan. Bukan syarat harus seperti ini. Ya, membaca ayat-ayat Al-Quran, Al-Dibil Baqsa Rabban Nasi dan seterusnya, tanpa melakukan sentuhan jari seperti tadi, tentu boleh. Dan insya Allah bermanfaat. Ya, yang tadi salah satu cara. Jawazut tabarruki bi asma'illah ta'ala wa sifatih. Bolehnya bertabaruk dengan nama-nama Allah. Ini boleh. Bismillah. Bismillah biizni rabbina. Dengan nama Allah ini mencari keberkahan. Ya. Ini boleh. Sebagaimana mencari keberkahan dengan mengamalkan kebaikan, beramal soleh. Mencari keberkahan dengan orang soleh yang mengajarkan ilmu. Ini boleh. Adapun yang tidak boleh adalah mencari keberkahan dengan badan fisik orang soleh. Nah, ini tidak ada. Kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tahu bagaimana para sahabat ketika menempel badan Nabi tidak mau dilepas kecuali Nabi yang melepas. Kenapa? Mendatangkan berkah. Ya, rambut Nabi, ludah Nabi. Adapun selain Nabi tidak. Buktinya apa? Tidak ada sahabat yang menempel-nempel ke Abu Bakar. Ya. Mencari mengumpulkan ludah atau keringat Abu Bakar atau Umar. Tentu manusia paling soleh setelah Nabi di luar para Nabi dan Rasul Abu Bakar. Tetapi para sahabat tidak berebutan keringatnya Abu Bakar, ludahnya Abu Bakar, rambutnya Abu Bakar. Ya. Nah, dari sini dipahami bahwa fisik badan yang mengandung berkah itu adalah hanya badan Nabi. Itu pun terbatas sebatas ketika Nabi masih hidup. Ketika beliau sudah wafat, selesai. Ya. Nah, apalagi sekedar kiai, ulama, ustaz, syekh, tidak. kecuali ilmunya, ceramahnya, nasihatnya, petuahnya, contoh teladannya, tentu itu mendatangkan berkah. Adapun fisiknya, zatnya, badannya, tidak. Ya. Ar-ruqyatu syar'iyyatu laha ta'thirun 'ajibun fi mu'alajatil mar. Ruqyah yang syar'i itu ada asar yang ajib. Ada asar, ada pengaruh yang ajaib pada diri orang yang sakit, yang sangat menakjubkan. Antum masih ingat kepala suku, ya, badannya seperti diikat, tidak bisa menggerakkan badannya karena saking parahnya sakitnya, seperti diikat, tidak bisa bergerak. Begitu dibacakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri surat apa? Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tanpa abid kan di luar salat. Maka seolah ikatan itu seperti dilepas. Kepala suku yang sakit luar biasa seperti orang yang terikat itu tiba-tiba ikatannya itu seperti dilepas. Langsung bisa duduk, bisa berdiri, bisa berjalan. Ini salah satu contoh takdirun ajibun, ya, pengaruh yang ajib, asar yang ajib pada diri orang sakit. Ya, tentu ini tidak menjadi kekhususan sahabat. Tentu seluruh kaum muslimin apabila memiliki sifat-sifat seperti sifat para sahabat, apalagi apabila mempunyai keimanan seperti keimanan para sahabat, apabila memiliki manhaj seperti manhaj para sahabat. Dan karena yang mulia pada diri sahabat kan bukan namanya, ya, sahabat Abu Bakar, Umar, tapi sifat mereka, akidah mereka, tauhid mereka, ketikohan mereka kepada Allah, kecintaan mereka kepada akhirat, zuhudnya mereka terhadap dunia. Ini kan bisa kita contoh. Ya. Kemudian 902, hadis 902. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله. Dan darinya, dari Aisyah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pada satu ketika menjenguk salah satu keluarganya, salah satu istrinya. Yamsahu biyadihi al-yumna. Beliau menempelkan, menyentuh dengan tangan kanan beliau. Wa yaqul, dan beliau berdoa, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta shafi la shifaa illa shifaa shifaa la yughadiru saqam. Allahumma rabban nas, ya Allah rabb seluruh manusia, adhibil ba'sa hilangkan penyakit ini, isfi sembuhkan, anta syafi engkau lah maha penyembuh, la syifa'a illa syifa'uka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Berarti ubat, ruqyah, segala macam itu perantara kesembuhan dari Allah. Maka salah satu syarat meruqyah harus yakin bahwa kesembuhan ini dari Allah. Ini cuma perantara, sama dengan kita minum obat, dioperasi dan seterusnya. Ini cuma langkah kesembuhan dari Allah. Shifa'an la yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Banyak dari kita sembuh tapi masih ada sisanya di situ. Nanti muncul lagi, muncul lagi. Ini tidak diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka inilah kalimat yang keluar dari mulut beliau. Shifa'an la yughadiru saqam, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Jadi kesembuhan yang tuntas. ya. Apalagi kita lihat sebagian kita datang kepada paranormal, orang pintar, dukun, dipegang langsung adem, langsung enak, ya kan? Pulang sehari dua hari enak, tapi kesananya muncul lagi, bahkan lebih parah. Nah, itu tidak diharapkan. Shifa la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Fi kull hadis iyadatul maridi min huquqi ahli al-islam 'ala ba'dihi wa hiya ahaqqu fil ahli bil ghairihim. Menjenguk orang sakit itu hak sesama muslim terhadap muslim yang lain. Kalau saya sakit, saya punya hak untuk antum jenguk saya. Antum sakit, antum punya hak. Berarti wajib bagi saya menjenguk antum. Dan begitu saja. Wa hiya ahaqqu fil ahli min ghairihi. Keluarga lebih wajib lagi dijenguk. Ya. Kita perhatian kepada tetangga, kepada teman, bagus. Perhatian terhadap anak istri lebih bagus tentunya. Karena itu wajib. استحباب المسح على المريض وأن ذلك فيه تأثير عديد وأنه سبب من أسباب الشفاء بإذن الله. Disukai, disunahkan menyentuh bagian yang sakit, disentuh. وأن ذلك فيه تأثير عديد. Di dalam sentuhan ini ada asar, ada pengaruh yang besar. Ya. Anak sakit di sini kita sentuh, disentuh oleh ayahnya, oleh ibunya, ada asam. Ya. Hilang, setidaknya berkurang banyak sakitnya itu ketika disentuh. Ketika diusap, apalagi sambil mengucapkan doa-doa dari daging. Inilah kaum muslimin dibekali dengan bekal yang luar biasa. Ya. Kita bukan dokter, kita bukan ahli kesehatan, tapi kita punya cara setidaknya. Ketika anak kita panas jam 2 malam, tidak mungkin ke dokter, ya. Nah, ucapkan doa-doa ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mustahil tidak bermanfaat. Pasti bermanfaat, bermanfaat insyaallah. Kalau tidak, mungkin ada sesuatu pada diri kita. Ya, maka para ulama menasihati, jika engkau meruqyah dan tidak ada pengaruhnya, tidak sembuh, maka bertaubatlah engkau. Perbaiki diri. Ada sesuatu. Ya. Kalau kita beriman, beramal saleh, apalagi sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat, insyaallah. Ya, kecuali ajal sudah tak sampai. Nanti akan sampai hadisnya. Kalau ajal sudah sampai, jangankan kita yang meruqyah, Nabi yang meruqyah, Jibril yang meruqyah, tidak bisa. Kalau ajal sudah sampai. Ya. Dan mengusap ini, menyentuh ini, merupakan penyebab, salah satu penyebab kesembuhan. Biiznillah, dengan izin Allah. Ikhtiyarul yumna 'ala al-yusra dalilun 'ala ikramiha min ash-shimal. Nabi menggunakan tangan kanan, bukan tangan kiri. Ini menunjukkan bahwa kanan ini lebih mulia. Dan inilah islah. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir enggak bisa membedakan antara kanan dan kiri. Ya, memberi dengan tangan kanan, memberi dengan tangan kiri, enggak ada bedanya. Ya. Enggak ada pengaruhnya. Apa bedanya kanan dengan kiri? Orang kafir, kaum muslimin, orang-orang awam saja tahu. Ya. Tangan kiri kurang sopan, kurang baik. Ya. Orang-orang awam. Maka ketika melihat anaknya yang masih 3 tahun, 4 tahun minum atau makan dengan tangan kiri, dinasihati sama ibunya, ya. Tangan, pakai tangan baik, ya. Pakai tangan baik, ya. Lalu setelah itu ibunya minum, lupa pakai tangan kiri, ya. Nah, itu yang terjadi. Bapaknya juga lupa pakai tangan kiri, ya. sama anaknya diajari. Nah, begitulah, karena tidak membiasakan. Kalau membiasakan, insyaAllah. Jangan pernah makan atau minum dengan tangan kiri. Itu cara makan dan cara minumnya. Asy-Syafi'u Allah Azza wa Jal. Yang menyembuhkan hanya Allah. Sekali lagi, obat, madu, suntik, operasi, rukyah, itu perantara. Asy-Syafi'u Allah. Yang menyembuhkan hanya Allah. Sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim, wa idza maritu fa huwa yashfin. Jika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Yang terakhir, at-tadawa wa ta'atil asbab la yahdahu fit tawakkul bal huwa haqqut tawakkul lakin yanbaghi an yakuna ta'alluqul mar'i bi rabbihi la bil asya'. Berobat dan menjalankan asbab-asbab seperti rukyah tadi, madu segala macam, itu tidak menghilangkan apa? Tawakal. Ya. Tidak seperti orang-orang tarekat sufi. Kalau Anda bertawakal, kenapa mesti beli obat? Kalau Anda bertawakal, kenapa mesti ke dokter? Kalau Anda bertawakal, kenapa mesti rukyah? Ini keliru. Dengan menjalani asbab berarti tawakal. Saya ingat ketika ada seorang sahabat masuk masjid, untanya tidak diikat. Nabi bertanya, kenapa tidak diikat? Dijawab oleh sahabat ini, aku bertawakal ya Allah. Kata Nabi, ikat dulu, baru itu tawakal. Dari ucapan Nabi ini menunjukkan bahwa tawakal itu setelah menjalani asbab, setelah melaksanakan lantaran-lantaran itu, asbab-asbab itu. Kalau tidak, maka tawakal yang mati. Keliru, salah. Adapun pasrah kepada asbab, nah ini yang keliru. Ini yang banyak kita alami. Jadi seolah kita berpegang dengan obat itu, dengan dokter itu. Ya, nah ini yang salah. Kita serahkan kepada Allah setelah kita menjalani asbab. Ya, kita lanjutkan 903. Wa an Anas radhiyallahu anhu annahu qala li Tsabit rahimahullah. Dari Anas radhiyallahu an bahwa dia berkata kepada Tsabit, salah satu murid Anas bin Malik adalah Tsabit al-Dudari rahimahullah, bukan radhiyallahu an, karena bukan sahabat. Anas mengatakan, ala urkika bi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa hisabit, maukah engkau aku ruqyah dengan ruqyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin waktu itu Tsabit sedang sakit, lalu ditawarkan oleh Anas, maukah engkau aku ruqyah dengan ruqyah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu sunnah. Sebelum temannya minta diruqyah, kita ruqyah dulu. Sebab dengan minta ruqyah, kasihan akan keluar dari 70 ribu kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Maka jangan sampai ada yang minta ruqyah. Sebelum teman kita minta ruqyah, kita ruqyah dulu. Gitu. Dan jika kita sakit, ya sudah, ruqyah sendiri, jangan minta, walaupun boleh. Sebab kalau minta, ya keluar kita dari 70 ribu tadi, rugi kan. Tapi kalau ada teman kita mau meruqyah, ya kita gak masalah. Ya, yang masalah itu minta, kalau diruqyah gak masalah. Maukah aku ruqyah dengan cara ruqyah Rasulullah? Tsabit menjawab, bala. Ya, dalam hal ini bala lebih fasih dari na'am. Qala Allahumma rabban nas. Ya Allah, Rabbnya manusia, mudhibal baksi, yang menghilangkan penyakit, isfi anta syafi, sembuhkanlah karena engkau adalah maha penyembuh. La syafiya illa anta. Ada sedikit perbedaan dengan yang tadi. La syafiya illa anta. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau. Syifa'an la yughadiru saqaman. Sama dengan yang tadi. Dengan kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Sahih dengan Imam Bukhari. Tidak ada fawaid yang boleh diturunkan karena semakna dengan hadis sebelumnya. Kita lanjutkan 904. Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala: Adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'd bin Abi Waqqas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk aku ketika aku sakit. Mungkin ini dalam peristiwa Haji Wada. Dalam peristiwa Haji Wada, Sa'd bin Abi Waqqas sakit keras. Lalu dijenguk oleh Nabi. Lalu tentang wasiat sepertiga dan seterusnya, panjang hadisnya di awal-awal kitab ini sudah kita baca. Nah, di sini beliau meruqyah Sa'd. Faqal, Nabi berdoa, Allahumma shfi Sa'dan. Allahumma shfi Sa'dan. Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'd. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'd. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'd. Diulang-ulang tiga kali. Berdoa kepada Allah di hadapan Sa'd. Sa'd bin Abi Waqqas. Sahih dengan Imam Muslim. Fikul hadis. Yang pertama, istihbabu iyadatil marid lil imam kastihbabiha li ahadin nas. Disunahkannya menjenguk orang sakit bagi pemimpin itu sama dengan yang lain. Bukan mentang-mentang pemimpin lalu dia tidak wajib, ya. Lalu dia tidak disuruh untuk menjenguk orang sakit. Bahkan lebih afdal. Ketika kita sakit lalu dijenguk oleh teman-teman kita, tentu kita senang, berharap ada kesembuhan. Ketika kita sakit lalu dijenguk oleh Pak Presiden, lebih berharap, ya, lebih senang, ya. Orang yang senang kan harapan untuk sembuh itu besar. Berbeda dengan orang yang sedih. Ya. Maka disunahkan ketika menjenguk orang sakit itu menyenangkan hati, menghibur. Jawazu talabi syifa min Allah. Bolehnya minta kesembuhan langsung kepada Allah. Ya. Apa maksud beliau di sini? Apakah minta yang lain tidak boleh? Tentu boleh, tapi asbabnya kan ada. Ya kan? Minta kopi bisa. Kan harus menjalani asbab. Kalau kesembuhan tidak. Ya. Saya sakit perut misalnya. Melilit perut saya, sakit sekali, saya tidak minum obat, saya tidak ke dokter, saya tidak minum madu, tidak, ya. Tapi saya langsung berdoa, ya Allah, bilangkan sakit perut saya. Boleh apa tidak? Boleh. Ini maksud beliau, ya. Tanpa menjalani asbab. Beda dengan minta kopi, ya. Ya Allah, enggak ada kopi ini, ya Allah, ya, mana kopi, ya Allah, ya, jatuhkanlah kopi. Itu enggak boleh. Haram. Harus menjalani asbab. Dari gula, dari kopi, masak air. Gitu. Itu maksud beliau. Bolehnya minta kesembuhan langsung kepada Allah. Berarti minta yang lain langsung tidak boleh. Harus menjalani asbab. Yang terakhir, istihbabul ilhaq fid du'a. Disukai mengulang-ulang doa, ya, diulang-ulang terus. Beliau mengulang tiga kali. Ya, 905. Wa an Abi Abdillah Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يجده في جسده dari Abu Abdullah Utsman bin Abi Al-As. Utsman bin Abi Al-As pernah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sakit yang dia derita di badannya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada Utsman bin Abi Al-As yang sedang sakit ini. Kata Nabi, "Dha'i yadaka 'ala alladhi ta'allam min jasadik." Letakkan tanganmu, sukai tangan kanan ya. Letakkan tanganmu di badanmu yang sakit. Apa perut, apa paha, apa betis. Lalu ucapkan bismillah. Bismillah. Bismillah 3 kali. Bismillahnya 3 kali. Kemudian ucapkan a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uqadir. Berapa kali? 7 kali. 7 kali. Bismillah 3 kali. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uqadir. 7 kali. Ya. A'udhu bi'izzatillah wa qudratihi. Aku berlindung dengan kekuasaan Allah, kehebatan Allah, kekuatan Allah, izzahnya Allah, dari keburukan yang aku dapati dan yang aku izzah ya, yang aku takuti ya. Ini petunjuk dari Nabi kepada Utsman bin Abi Al-As dan tentu kepada kita semua. Faedahnya apa? Ketika Allah dan Rasulnya berbicara kepada satu orang, maka berarti Allah dan Rasulnya berbicara kepada seluruh manusia. Ketika Allah dan Rasulnya menyuruh kepada satu manusia, maka berarti itu perintah Allah dan Rasulnya kepada seluruh manusia. Nah, berarti di sini perintah Nabi kepada Utsman bin Abi Al-As mengandung arti perintah kepada kita semua. Ya, maka sunnah bagi kita mengamalkan doa ini saat kita sakit. Ya, dengan meletakkan tangan kita di badan yang sakit. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Fikr hadis. Jawazu izharil alami wa syaqwahu min ghairi tadajjurin wa la i'tirad. Bolehnya menampakkan rasa sakit, mengadu tentang dirinya yang sakit, ini boleh. Yang tidak boleh berkeluh kesah, ya, ucapan-ucapan yang menunjukkan dia memprotes terhadap takdir, ya, kenapa saya nasib saya begini amat, kenapa saya seperti ini, nah, jangan. Tapi kalau sekedar mengadu saya sakit di sini, saya sakit di sini, apalagi dengan tujuan untuk diobati, ini boleh. Man tamakkana min manfaati akhihi fa'alaihi naf'uhu wa irsyadu. Barang siapa yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, lakukan. Lakukan. Walaupun sepele, walaupun kecil. Atau mungkin walaupun akhirnya dia dibayar ya. Karena orang yang dibayar belum tentu tidak ikhlas. Sebaliknya, orang yang tidak dibayar belum tentu ikhlas. Camkan ini ya. Orang yang dibayar belum tentu tidak ikhlas. Orang yang tidak dibayar belum tentu ikhlas. Ikhlas karena Allah. Dia dapat bayaran, dia dapat upah banyak, tetapi dia ikhlas, mungkinkah? Mungkin. Mungkin. Nah, sebaliknya, dia tolak bayaran itu. Ya, untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa dirinya hebat, dia tanpa pamrih. Malah ria. Ria jelas tidak ikhlas. Ya. Oleh karena itu, tentang ikhlas dan tidak ikhlas, kita serahkan kepada Allah. Tidak boleh kita menuduh si fulan tidak ikhlas. karena mematok bayaran misalnya. Seorang yang praktek pengobatan tentu dia harus mengeluarkan modal ya kan, untuk tempatnya, untuk ini, untuk ya wajar dia menentukan bayaran. Tapi jika dia ada niat untuk memberikan manfaat, menyembuhkan orang sakit agar kaum muslimin sehat, insya Allah berpahala. Ya, ini melamar ini. Asyqwa la tunafi tawakkuli, la tunafi tawakkul wa sabr. Mengadu bukan berarti tidak bertawakal, tidak sabar. Ini pun mirip yang tadi. Orang yang mengatakan adu, mengadu, belum tentu dia tidak sabar. Sebaliknya orang yang diam saja juga belum tentu dia sabar. Ya, semuanya rahasia Allah. Kemudian lil yadi ta'thirun 'ala al-alam wa wada'aha 'alayhi min ta'akil asba'. Ya, kita lanjutkan nanti ya. Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam badan yang merasa sakit. Meletakkan tangan tersebut merupakan asbab dari sebuah kesembuhan. Allah memberikan kesembuhan lewat berbagai macam cara, ini salah satunya. Bahkan ada cara-cara lain tetapi haram dan sembuh. Barangkali antum pernah menyaksikan seorang pendeta dengan salibnya mengobati orang yang sakit dan sembuh. Adakah? Ada. Ada pengobatan yang haram. Ya. Nah, jadi tidak semua pengobatan itu haram. Kalau sembuh ya. Tidak mentang-mentang mendatangkan kesembuhan berarti itu sebuah kebenaran. Tidak. Contohnya dan masyarakat jahiliyah kan, dan hampir semua kepercayaan, orang Hindu punya, orang Buddha punya, ya. Nah, tentu kita tidak akan sembarangan. Ya. Maka disebut ruqyah syar'iyah, ruqyah yang syar'i, ruqyah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang bagi lil abdi ayyakuna daimal isti'anati wal luju'i ila Allah jalibal naf'i lahu wa dafi'ud dharri anhu fi kulli ahwalih. Wajib bagi seorang hamba untuk senantiasa terus memohon pertolongan kepada Allah, pasrah kepada Allah dalam dua hal, dalam mencari manfaat dan dalam menghindarkan diri dari mudharat. Ini semuanya pasrah kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, tidak kepada yang lain. Fi kulli ahwalihi, dalam segala keadaan. Ya, kadang dari kita sebagiannya ketika sehat, ketika tenang, ketika tidak ada masalah, nah dia bisa milih-milih. Begitu sakit, begitu parah, nah dia nggak pilih-pilih. Yang penting sembuh. Ya. Sudah tahu ini caranya menyimpang, tapi banyak yang sembuh. Ya nggak apa-apalah, yang penting sembuh. Nah, ini jangan. Ya. Yang terakhir, ad-du'a'u min jumlati ta'atil asbab, walidhalika yambagi taqayyumu bi alfadihi wa adadihi. Doa itu juga merupakan asbab, termasuk ta'atil asbab. Oleh karena itu, perhatikan lafad-lafadnya, ya. Apa jumlahnya? Kata Nabi 3, 3. Kata Nabi 7, 7. Karena ini bukan rahasia, kan? Wahyu. Karena ini merupakan asbab, maka perhatikan, ya, jumlahnya, lafadznya. Nabi mencontohkan bismillah. Ya jangan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ya bismillah saja. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Kalau beliau mencontohkan bismillahirrahmanirrahim, kita ikuti bismillahirrahmanirrahim. Itu maksudnya dengan lafad-lafad kenabian. Ya. Oh. Iya, ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Ada bacaan apa? YouTube. Ya. Ketika kita sakit, kita mendengarkan bacaan rukyah, itu apakah itu sama seperti di rukyah sendiri atau kita di rukyah? Ya, apa teman yang share di apa namanya juga rukyah? Jadi teh herbal, rukyah, teh herbal, rukyah. Itu apa? Ada yang bilang yang beli teh itu katanya harumnya macam-macam, ada yang rasa apa namanya panas, mana itu? Testimoninya macam-macam. Terus kalau alam apa memang teh itu sudah dibaca di baca rukyah sama kompor di sana di sana, tapi ada testimoninya di bawah itu pada pasien saya akan sifat rukyah. Tidak, ya, namanya rukyah itu langsung dari kata rokok yang kirukyatan, artinya apa? Membaca, baca. Apa tehnya itu ada suaranya? Suara Al-Quran kan nggak mungkin, ya. Saya kira ini mengada. Ya. Kalau teh, ya itu teh yang bagus untuk diminum. Ya, kalau rukyah itu ya baca. Tidak ada rukyah di luar bacaan, ya. Dan bacaan langsung. Maka pertanyaan antum yang pertama tadi kan tidak langsung. Mendengarkan suara lewat kaset apa, ya, mungkin itu jalan terakhir. Tidak ada lagi orang yang ada di sekitar kita yang bisa membacakan, nah, mungkin. Tapi saya kira mungkin. Siapa yang tidak hafal Al-Fatihah? Siapa yang tidak bisa baca Al-Quran? Ya. Karena itu tidak tepat cara seperti itu. Ya. Oh jangan tentu, ya. Ya harus dengan cara yang sama. Kalau laki-laki ya harus dengan laki-laki, perempuan ya dengan perempuan. Kalau laki-laki dengan perempuan ya istrinya, suami istri atau kakak adik atau keponakan dengan bibinya. Jadi hal seperti itu harus diperhatikan. Jika ada tetangga kita sakit bertahun-tahun, apakah setiap hari kita tidak ya? Tidak ya, kecuali ada keperluan bahwa kita mengantar obat atau makanan tiap hari. Sering. Ya kalau mau setiap hari tentu tidak terlarang, ya. tidak wajib. Jika rukyah tidak ada pengaruhnya, siapa yang harus tobat, rukyah atau orang yang sakit? Yang sakit tentu tidak salah ya, siapapun kan sakit. Tentu yang merukyah, tentu yang merukyah. Yang sakit ya siapapun bisa sakit. Yang merukyah. Rukyah tergantung tauhid rukyah. Apakah rukyah syar'i yang dilakukan seorang fasik atau mubtadi atau pelaku syirik tidak akan berpengaruh? Ya seperti itu ya. Walaupun mungkin saja Allah menyembuhkan karena memang takdirnya harus sembuh. Tapi secara kaidah ilmu seperti itu. Tapi bukan berarti ketika ada orang yang merukyah dan dia fasik ahli maksiat pasti enggak sembuh, enggak juga. Kalau pas bertepatan takdirnya sembuh kan bisa. Ya kan? Seperti kita memberikan obat asal-asalan ya. Ada orang pusing-pusing, kita kasih pil KB misalnya ya. Sembuh ya. Emang takdirnya harus sembuh? Kan mungkin saja. Kan tidak bisa disimpulkan bahwa pil tersebut bisa menyembuhkan pusing-pusing. Jika imam kelebihan rakaat pada salat asar yaitu 5 rakaat, apakah makmum wajib mengikuti? Sebelumnya imam telah diingatkan, tetapi imam sudah berdiri. Mestinya balik lagi karena tidak ada rukun lagi kan, kecuali lupa tidak atahiyat awal, dia berdiri sempurna berdiri lalu subhanallah, maka teruskan saja karena sudah masuk rukun berikutnya ya kan, sudah masuk rukun berikutnya, teruskan saja. Nah, tinggal nanti sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Itu kelupaan tidak atahiyat awal. Adapun kelupaan 6 rakaat, ya balik lagi. Walaupun sudah tegak berdiri. Karena apa? Karena tidak ada rukun lagi kan. Ini sholat gak mungkin ada 5 rakaat. Maka mestinya turun. Bagaimana kalau imam itu bersikuku tetap apa tidak tahu atau tidak dengar, pokoknya terus. Nah, maka ya tentu tidak mungkin kita melakukan sholat 5 rakaat dan itu salah, tidak boleh kita ikuti. Maka kita tetap dalam posisi tawar, posisi atayat akhir, lalu menunggu salamnya. Bila nikah dengan janda punya anak, apakah wajib menafkahi anaknya? Tidak. Karena yang wajib menafkahi anak adalah ayahnya. Ini kita bicara ayahnya masih hidup ya. Ini sesuai dengan pertanyaan Ummu Salamah kepada Nabi, ya Rasul, apakah aku punya pahala jika aku menafkahi anak-anak Abu Salamah? Padahal kan anak dia juga, ya kan? Kata Nabi dapat pahala. Artinya apa? Bukan kewajiban Abu Salamah, tetapi mengambil harta dari Abu Salamah yang ditinggalkan lagi, waras. ya. Ini menunjukkan bahwa kewajiban ayah kepada anak tidak akan hilang walaupun dia sudah bercerai dari ibu si anak itu. Kan yang bercerai suami istri, ayah dengan anak tidak pernah bercerai. Dan nafkah itu masih tanggung jawab. Bolehkah rukyah berulang-ulang seperti ini? Ya. Tidak ada ya, gimana kebutuhan saja. Gimana kebutuhan? Barangkali masih SMA tapi sudah punya penghasilan besar, ya tidak wajib lagi. Ya. Mungkin sudah umur 30 tahun tapi enggak punya penghasilan, ya kewajiban. Bolehkah rukyah berulang-ulang seperti dua hari sekali sampai sembuh? Ya memang seperti itu. Ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari merukyah sekali langsung sembuh, wajar. Tapi kita tentu dengan berulang-ulang. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri tadi baca Al-Fatihah sekali langsung sembuh. Abu Sa'id Al-Khudri. Kita dengan berulang-ulang memang seperti itu. Maka jangan putus asa. Ketika sudah merukyah mungkin sudah 10 kali, 15 kali enggak sembuh-sembuh terus. Kita yakin dengan sunnah Nabi pasti mendatangkan manfaat. Bagaimana dengan orang yang minta-minta di jalanan, yang meminta uang untuk makan, apakah termasuk dalam hadis wajibkah kita berinfak kepada mereka? Iya, kita tidak tahu ya. Kita lihat zahirnya mereka miskin, mungkin cacat, ya, mungkin dia bilang lapar, belum makan. Ya, kita lihat zahirnya. Kalau toh dia bohong, ya urusan dia. Nah, kecuali kita tahu persis, ya, kecuali tahu persis. Dia habis makan, ya, punya kebetulan kita lihat, ya. Lalu dia tak lihat kita, dia bilang lapar, ya berarti bohong. Ya. Ajak makan aja. Oh kalau lapar, ayo makan bareng. Doa apa yang paling baik untuk mengobati orang yang kesurupan? Nah, di rukyah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Mana saja? Al-Fatihah bisa, An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi, seluruh ayat Al-Quran. Apabila dibacakan pada jin yang sedang bermaksiat, jin yang masuk ke jasad manusia, dia jelas sedang bermaksiat besar, maka akan berpengaruh, sakit, panas dan seterusnya, dan bahkan bisa mati. Jin tersebut bisa mati dengan bacaan Al-Quran. Kalau malam setelah junub, siangnya memasukkan jenazah kubur, boleh apa tidak? Tidak boleh ya, karena Nabi menanyakan siapa di antara kalian yang tadi malam tidak jima. Ya, silakan masuk ke liang lahat. Berarti yang jima tidak boleh. Bagaimana sikap kita menjenguk orang kafir sedang sakit? Apa boleh mendoakan? Seperti yang dilakukan oleh Nabi, hadis yang kemarin. Bagus, kita jenguk. Kita ajak dia masuk Islam. Kita tuntun dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, jangan kalah dengan pendeta-pendeta Nasrani. Justru mereka yang mendatangi orang-orang sakit, kaum muslimin sakit, dibaptis, suruh masuk Kristen. Ya, justru sunahnya kaum muslimin. Seperti hadis kemarin, Nabi datangi seorang Yahudi ketika dalam sakit keras untuk masuk Islam. Oh. Ya, hanya itu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.